bicara bukan tentang kisah masa lalu yang pernah kita alami. Karena membuat gelisah hatiku ini, apalagi mendengar pengakuanmu. Kau mengharapkan sisa benih cintaku yang tetap melekat di dalam hatiku. Untuk apakah dirimu dahulu pergi dariku tanpa sepatah kata hingga ku terluka? Seharusnya kau bicara bukan tentang kisah masa lalu yang pernah kita alami. Sisa cinta tertiup angin malam jauh dariku. Seharusnya kau bicara bukan tentang kisah masa lalu yang pernah kita jauh dariku. seharusnya kau bicara.